إكراما به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الله رحمني ورحمكم الله kita bacakan faedah yang kemarin masih belum kita baca dari hadis yang ke-336 tentang pemberitaan Nabi tentang maratib dzunub, tingkatan-tingkatan dosa dari syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, serta ucapan-ucapan dusta dan sumpah-sumpah palsu. Itu adalah merupakan tingkatan-tingkatan dosa. Maka dari itu kita bisa ambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Yang pertama adalah adzunub, bahwa dosa itu bertafawut, berjenjang-jenjang atau tingkat-tingkat, istilahnya ada tinggi rendahnya dosa, besar kecilnya dosa. Fil adami, di dalam kebesarannya. Fi hasbi mafasidihah, sesuai dengan akibat jelek yang dimunculkan dari dosa tersebut. Semakin besar dampak kejelekannya, maka semakin besar pula dosa tersebut. Semakin sedikit mafsadahnya, tentu semakin sedikit pula kadar dosa tersebut. Oleh karenanya, ini bentuk suatu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa itu demikian membahayakan manusia. Bukan hanya membahayakan dirinya sendiri yang berbuat dosa, tapi membahayakan umat yang lain. Karena kadang suatu bencana dan wabah barat atau musibah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa secara khusus, tapi kadang orang yang lainnya ikut dampak kejelekan dari dosa tersebut. Wattaqu fitnah la tusibanna alladziina dzalamu minkum khaasah. Takutlah kalian dengan fitnah, dengan dosa, dengan kerusakan, yang dampak daripada kerusakan dan fitnah itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat kezaliman secara khusus, tapi akibat jelek ini akan dampak, memberikan dampak dan pengaruh kepada orang yang lain. Ini adalah dosa. Oleh karenanya, dosa ini perkara yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, khususnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di generasi mulia mereka, generasi yang betul-betul sangat hati-hati dari dosa, sangat takut dengan dosa. Dan itu memang sifatul mu'min wal mu'min, disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari meriwayatkan, di mana Rasulullah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu kaqa'idin tahtal jabal akhahu adayakhahu ayakha'u fihi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang beriman itu memandang dosanya seperti dia duduk di bawah gunung, yang gunung itu khawatir akan menjauhi dan meruntuhi dirinya. Ini kekhawatiran orang yang beriman dengan dosa. Adapun orang yang meremehkan dosa, dianggap remeh dosa, menganggap kecil suatu dosa, itu bukan sifat orang yang beriman. Tapi itu sifatnya orang fasik, orang yang rusak. Di mana Rasulullah mengatakan, wa innal fasik yara dzunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Adapun orang yang fasik, kata Nabi, melihat dosanya atau memandang dosanya seperti lalat yang lewat di hadapan hidungnya, menganggap remeh permasalahan. Ayo ikhwan, kita ini jadi sulit beribadah kepada Allah, rezeki kadang juga kurang, dan berbagai macam bala dan musibah menimpa kita, itu semua adalah sebab daripada dosa-dosa kita. Oleh karenanya, hati ini akan selalu berat untuk beribadah, manakala hati ini selalu diisi dengan dosa, dan kita kurang istighfar dan kurang bertobat kepada Allah SWT. Lambat laun, hati itu mati tanpa terasa. Lambat laun, semangatnya berhilang, semangatnya berkurang, kekusukannya berkurang, tanpa dia sadari. Itu juga karena buah dari dosa dan kesalahan kita, yang kita tidak beristighfar, yang kita kurang bertobat. Dosa itu mematikan hati kita. Maka amalah indah, apa yang disebut oleh seorang alim, seorang mujahid, ahli ilmu az-zuhud, yaitu al-imam Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, dia menuturkan tentang masalah dosa ini dalam bait syair yang sangat indah. Dia mengatakan, ra'aitu dunuba tumitul quluba wa qad yuridu dhulla ilmanuha wa tarku dunubi hayatul qulubi wa khairu linafsika asyanuha. Dan beliau, aku memandang dosa itu mematikan hati. Aku melihat dosa itu mematikan hati. Dan di dalam dosa itu mewariskan kecuali kehinaan. Dosa itu adalah mewariskan bagi pemiliknya kecuali kehinaan. Kehinaan di mana, ikhwan? Kehinaan di dunia, kehinaan di akhirat. Di dunia tidak ada orang yang memuliakan ahli dosa. Di dunia tidak ada orang yang memuji-muji orang yang berbuat kemaksiatan. Di akhirat lebih jelas lagi bagaimana Allah menghinakan mereka di banyak ayat. Ketika mereka tidak bertobat, disebutkan dalam beberapa ayat Allah menghinakan para pelaku dosa. Di antaranya dalam surah Sajdah Allah berfirman, "Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi yuqila bikum tsumma ila rabbihim turja'un." Walau tara'idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun, walau syi'na ra'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'ana jahannam minal jinnati wal nasi ajma'in. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yamikum hala, inna nasinakum fadhuqu adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Bagaimana Allah di ayat ini menyebutkan para dosa yang dihinakan oleh Allah? Katakanlah, wahai Muhammad, ketika malaikat-malaikat yang oleh Allah pasrahkan untuk mencabut ruh-ruh manusia, maka malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir. Keluarkanlah ruh kalian dan sungguh kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Dan ketika itu para mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Tunduk hina. Kalau di dunia mereka tidak pernah tunduk hina. Mereka berbuat dosa tidak merasa, bahkan mungkin bangga dengan dosa. Tapi nanti di akhirat mau enggak mau orang-orang yang berbuat dosa, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, akan menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Kemudian mereka berkata, "Rabbana sami'na farji'na, Rabbana absarna wa sami'na wa yarab kami, sungguh kami telah mendengar, kami telah melihat, mendengar azab dan melihat siksa di hadapan. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke bumi ya Allah. Sungguh kami akan berbuat amal yang saleh dan kami akan menjadi orang-orang yang yakin dan beriman." Ini ayat Allah jelaskan tentang kehinaan mereka. Ayat kedua, ketika Allah menjelaskan tentang hinanya orang yang berbuat dosa dan maksiat tidak bertobat, disebutkan dalam surah Ibrahim Allah berfirman, "Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar wa taral mujrimina yawmaidhin muqarranina fil asfar sarabilu min qadirani wa tashawjuhawmun nar yajziyallahu kula nafsin ma kasabat innallaha sari'ul hisab." Kata Allah, hari ketika bumi kami ganti dengan bumi yang baru, langit pun kami ganti dengan langit yang baru, pertanda telah datang hari Al-Qiyamah. Wabarakatuhillahi waqidil qahar, manusia keluar dari alam barzah mereka, keluar muncul dari alam barzah mereka menuju Allah, menghadap Allah di padang mahsyar yang maha tinggi dan yang maha perkasa dan maha esa. Kemudian apa kata Allah? Wa taral mujrimina yawmaidhin muqarranina fil asfar, dan kalian akan menyaksikan orang-orang yang berbuat dosa di hari itu. Mereka dibelenggu dan diikat dengan tali-tali. Pakaian mereka dari barang-barang, dari bahan yang mudah terkena api, melilitkan ke seluruh tubuhnya, bahkan ke wajah-wajah mereka dililitkan api yang sangat panas. Demikianlah Allah menyiksa dan membalas masing-masing jiwa karena sebab dosa yang mereka perbuat. Sungguhnya Allah sangat cepat dengan sudah dua ayat. Ayat yang ketiga, bagaimana Allah menghinakan pelaku dosa disebutkan dalam surah yang lain. "Wa yawmal qiyamah tara alladziina kadzdzabu wujuhuhum musfaddah alaysa bi jahannama mathwa lil mutakabbirin wa yunzilu Allahu alladziina takaw bima falzatihim la yamassuhum as-su'u wa lahum yahzanun." Ketika hari kiamat, kata Allah, dan pada hari kiamat nanti kalian akan menyaksikan mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa, wajah-wajah mereka itu musfaddah, menggelap dan menghitam. Wajahnya akan musfaddah, itu menjadi hitam, digelapkan oleh Allah di hari itu para pelaku dosa yang mereka tidak bertobat dan tidak diampuni oleh Allah. Mereka dijadikan hitam wajah-wajah mereka, dan neraka jahanam itu tempat yang layak untuk mereka, tempat yang layak bagi mereka. Tapi kata Allah, dan kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa di antara mereka. Mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Mereka mendapatkan keselamatan di akhirat. Jadi siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi. Terus apa? Ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang bahaya dosa. Oleh karenanya, setelah kita ingat kata beliau tadi, wa dosa itu dalam membuahkan kecuali kehinaan. Watarkud dunubi khayakal kulubi, dan meninggalkan dosa lambang hidupnya hati. Lambang hidupnya hati. Kalau kita menjauhi dosa, banyak-banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah, membiasakan dengan istighfar dalam segala keadaan kita, maka hati kita akan hidup. Hati kita ini akan peka, cinta dengan kebaikan, senang diajak berbuat baik, khusus selalu dalam ibadah kepada Allah. Karena watak turubi ayat turubi wa khairu linafsika isyanuha, dan sebaik-baiknya bagi kita untuk selalu melawannya, jangan memperturutkan dosa tersebut, karena akan berdampak demikian ini. Kalau ditumbuk-tumbuk terus dosa itu, ikhwan, tidak pernah ditaubati, tidak pernah dia berusaha untuk memperbaiki diri, beristighfar dan mensucikan diri dari dosa dan kesalahannya, maka nanti ujungnya bukan hanya dia akan berat beribadah, tapi ujungnya dia akan mengingkari kebaikan. Dia akan mengingkari kebaikan. Dia akan mengingkari kebaikan dan tidak akan mengenal kebaikan, dan akan mengingkari, tidak mengingkari kejelekan dan mengingkari kebaikan. Kebaikan tidak dikenal, kejelekan tidak diingkari. Itu apa puncak daripada hati ketika sudah penuh dengan dosa. Sebagaimana Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal khasiri udan udan, fa ayyu qalbin ushribuha nukita fi nuqtatin sauda, wa ayyu qalbin anqaraha nukita fi nuqtatin bayda, hatta tasir 'ala qalbayni 'alal abyadu mithlu safa, la tadruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ardh, wal akharu aswad kal kuzi mujahiyan." La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usiba min hawa. Sungguh fitnah atau dosa itu menimpa hati seorang hamba seperti anyaman tikar selembar demi selembar, halus tanpa terasa. Ini kalau antum perhatikan tikar itu, antum enggak tahu mana kambungannya ya. Itu gambaran daripada dosa. Hati itu kena dosa kadang lembut. Begitu halus, orang kadang enggak menyadarinya kalau dia berbuat salah dan dosa. Karena lembutnya seperti ini, maka hati siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa, maka akan dititilah dalam hatinya titik hitam. Dan siapa saja yang hatinya selamat dari dosa, akan dititilah satu titik putih, sehingga terbagilah manusia menjadi dua hati, kata beliau. Yang pertama hati yang putih, hati ini seperti terangnya cahaya mutiara. Hati ini, kata Nabi, tidak akan terbayati oleh fitnah apapun selagi bumi dan langit masih tegak. Hati yang kedua seperti bencana yang tertumpuk, maka hatinya ini gelap gulita. Kalau itu dimujahian, maka kata Nabi, kalau hati sudah seperti itu, la ya'rifu ma'rufan, ia tidak akan mengenal yang baik. Wala yunkiru munkaran, tidak mengingkari yang jelek. Kebaikan tidak dikenalinya, kejelekan tidak diingkarinya. Illa ma usyriba min hawahu, kecuali apa yang digandrungi oleh hawa nafsunya, yang dijadikan standaritas dan penilaian baik buruknya amal dia dari syahwat dan hawa nafsu. Ini sangat bahaya sekali. Dan kita perlu perhatian banyak dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, khususnya di waktu-waktu sahur. Dan kita banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah segala dosa dan kelemahan kita, kekurangan ibadah kita, dan masih banyak lagi hal yang masih kita kurang dalam ketaatan, lemah dalam ketaatan, amal di dosa hingga kita sering terjatuh. Bahkan siang dan malam kita banyak berbuat salah dan dosa. Harus kita akui, karena Allah SWT telah berfirman di dalam diskusinya, ya ibadi, innakum tuhti'una billayli wa nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah salah siang dan malam, namun aku adalah zat yang mengampuni dosa semuanya. Permohonlah ampun kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Kau sebutkan di dalam hadis kursi. Nabi juga bersabda, Innallah ya besutu yadahu bilail liyatuba musyi'un nahar wa yabsutu bin nahar liyatuba musyi'un lail halat takriba syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah bentangkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di waktu siang. Allah bentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya hamba-hamba Allah yang berbuat dosa di waktu malam sampai terbitnya matahari dari arah barat. Dari arah barat. Ini menunjukkan betapa kita ini sering jatuh ke dalam kesalahan. Maka adalah langkah yang paling baik bagi kita adalah apa kata beliau tadi, wa khairu li nafsika isyanuha, dan sebaik-baiknya bagi dirimu adalah kau selalu melawannya, jangan memperlukan dosa, dan kita memperbanyak diri dengan istighfar, berbuat kebaikan yang sebanyak-banyaknya, cinta pada kebaikan, dimanapun kita berada kita berbuat kebaikan, dimanapun adalah kita selalu mengambil kebaikan, karena kebaikan itu akan melenyapkan segala kesalahan. Innal hasana yudhibun as-sayyi'a. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah al-hasanah pakai al, al-istighraq al-jinsi dalam bahasa Arab. Al-hasanah maknanya seluruh kebaikan apapun. Kebaikan antara hamba dengan Allah, kebaikan hamba dengan hamba yang lainnya, maka yang namanya al-hasanah seluruhnya akan yudhi bina saya, membuat pergi kejelekan, membuat hilangnya kejelekan. Maka adalah seorang muslim, mu'min, wal mu'minah selalu mencintai kebaikan di mana saja dia berada. Selalu berbuat kebaikan. Tengah-tengah masyarakatnya, dia berbuat kebaikan. Di tengah-tengah teman-temannya, berbuat kebaikan. Di tengah-tengah keluarganya, dia berbuat kebaikan. Dimanapun. Ketika bersama istri dan anak kita, berikan kebaikan kepada anak dan istri kita. Ketika bersama teman-teman kita, berikan kebaikan kepada teman-teman kita. Dimanapun kita berada, adalah seorang muslim, punya sikap selalu memberikan kebaikan kepada semua orang. Agar dosa kita dihilangkan oleh Allah SWT karena kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, kemudian kita jelaskannya sudah jelas bahwa dosa itu berjenjang-jenjang. Semakin dampaknya buruk lebih besar, semakin besar dosa tersebut. Yang kedua, terhib asyadid min uquqil walidain wa qalil zur. Di jalan hadis kemarin yang kita baca, itu adalah terhib asyadid, ancaman yang sangat. Ancaman yang sangat terhadap orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan berkata dengan ucapan yang dusta. Kata dengan ucapan yang dusta. Birrul walidain, hukuk walidain, ini adalah dosa besar. Tingkatan kedua setelah syirik. Ya, karena dampaknya terlalu parah kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, memberikan kerusakan di tengah-tengah umat. Ketika seorang anak mendurhakai kepada kedua orang tuanya. Terus bagaimana bentuk kedurhakaan itu? Ya kita lihat kemarin. Kalau kebaikan kita, kata para ulama terbagi menjadi 4 atau 3. Yang kemarin berbuat baik dengan fi'il, dengan perbuatan, membantu segala urusannya. Berbuat baik dengan kaul, ucapan, bertutur kata yang lemah lembut, menyenangkan hatinya kalau berkata. Berbuat baik dengan jah, dengan pangkat. Kalau kita punya pangkat, punya jabatan, jabatan kita memuliakan orang tua kita. Berbuat baik dengan mal, dengan harta, kalau kita punya harta. Berarti berdurhaka pun dari 4 sisi. Seorang bisa durhaka dari kaulnya. Dari lisannya yang kurang ajar, dia bisa berbuat mendolimi dan berbuat durhaka kepada orang tuanya dengan lisannya. Kata-katanya kotor, menyakitkan, selalu menyakitkan hati orang tuanya. Berarti, jika seorang bisa berbakti kepada orang tuanya dengan lisannya, berarti bisa pula durhaka dengan lisannya. Ketika seorang bisa berbuat berbakti kepada orang tuanya dengan ucap apa dengan perbuatannya, berarti dia pun bisa durhaka dengan perbuatannya. Ketika seorang hamba bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dengan hartanya, berarti bisa pula dia durhaka kepada orang tuanya dengan hartanya. Begitu pula jabatannya. Oleh karenanya, hukuk walidain itu pun dari 4 sisi pula. Seorang anak bisa menurhakai kepada kedua orang tuanya. Ini apa? Dosanya sangat besar, ancamannya terlalu berat. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al-aqil walidain." Ada 3 golongan kata Rasulullah. Yang 3 golongan itu tidak akan masuk surga dan tidak akan dipandang oleh Allah nanti di hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Akan dipandang dengan pandangan murka di hari kiamat. Ini sangat mengerikan ancaman tersebut. Di antaranya, salah satu di antara 3 tadi kata Rasul, al-uquq walidai, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini terlalu berat. Yang ketiga, mahabbatus sahabat Rasulullah, mahabbatus sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ويؤخذ منه إشفاق التلميذ على شيخه. Di situ boleh ada bentuk mahabbah sahabat. Bagaimana rasa cinta para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka para sahabat melihat sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau seorang pemurid berusaha untuk memberikan masyaqah, apa itu? Isyfaq, kasih sayang dan rahmat kepada syekh, kepada gurunya, mungkin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat para sahabat. Selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan mereka kepada Nabi itu bagian daripada ibadah. Kecintaan kita kepada guru-guru kita pun bagian daripada ibadah. Kecintaan kita kepada para ulama itu bagian daripada ibadah. Kecintaan kita kepada semua kaum muslimin itu bagian daripada ibadah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita doa yang sangat indah. Yang doa itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang telah mendahulukan. Perhatikan, Allah mengajarkan kita untuk kita mendoakan ampunan kepada orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami, keimanan kita. Jadi ada di ayat selanjutnya, ولا تجعل في قلوبنا, dan jangan kau jadikan di dalam hati-hati kami ya Allah, ghillan lilladzina amanu, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ada dalam hati kita rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Karena kebencian kepada mereka adalah musibah. Kecintaan kepada mereka adalah iman. Bahkan kesempurnaan iman seorang hamba itu tidak akan bisa diraih ketika dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ketika seorang muslim lemah imannya, lemah kesayangan dan kecintaan kepada para sahabat dan saudaranya, maka ketika itu pula dia lemah imannya. Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna keimanan kalian, kata Rasulullah. Artinya kalian tidak akan sampai kepada derajat iman yang sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Saudara yang dimaksud di sini oleh Syekh Fauzan dan Syekh Al-Faymin diterangkan maknanya saudara seagama, bukan senasa, tapi saudara seagama. Saudara yang dibangun di atas agama dan akidah yang sama. Ini yang dimaksud dari akidah. Tidak akan beriman kalian dengan keimanan sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian. Nah, maksud saudara di sini adalah saudara seakidah, seiman, bukan senasa. Ya. Seorang muslim harus berusaha mencintai orang-orang yang beriman. Jangan cari-cari masalah untuk benci orang-orang yang beriman. Jangan cari-cari kejelekan-kejelekan mereka sehingga kita jadi benci kepada mereka. Tapi carilah kebaikan mereka, tutupi aib-aib mereka agar kita selalu mencintai mereka. Jadi itu mestinya, ya. Bukan mencari aib-aibnya kemudian muncul kebencian kepada mereka. Jadi bolehkan seperti itu. Rasulullah mengatakan, la tahasadu wala tadadadu wala tadabaru kunu ibadallah ikhwana. Janganlah kalian saling hasad, saling membenci, saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka kecintaan kita kepada saudara kita adalah bagian daripada keimanan. Oleh karenanya hendaklah kita mencintai mereka. Semakin mereka bertakwa kepada Allah, semakin kita kuatkan cinta kita. Semakin mereka orang yang baik, semakin kita mencintainya. Karena kecintaan itu bukan di apa? Bukan ditelantarkan oleh Allah, bukan tanpa bekal. Tapi kecintaan itu akan membawa asar sampai hari kiamat. Kecintaan kita kepada saudara kita akan membawa asar, pengaruh sampai yaumul kiamat. Perhatikan hadis yang sangat terkenal yang sering saya ulang. Datang kepada Rasulullah SAW seorang Badui, seorang Arab pedesaan, dan mengatakan, ya Muhammad, masa sa'ah, wahai Muhammad, kapan hari kiamat datang? Rasulullah heran mendapatkan pertanyaan demikian. Wah, kata Nabi, apa bekalmu? Kok tanya masalah kiamat? Sudah punya bekal. Kata Badui ini dengan keluarnya, Qubullah Rasul, bekalku adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul. Berarti kan? Jawabannya sangat ringkas dan sederhana. Mendengar jawaban yang demikian itu, Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintai. Berarti kan, akar daripada kecintaan seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis tadi, begitu Nabi mengatakan kalimat tersebut, beliau langsung berkata, tidak ada yang menjadikan aku gembira kecuali masuknya Islam aku dan hadis ini, karena aku adalah orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar dan keduanya min ahlil jannah. Harapan Anas dengan cintanya beliau kepada Abu Bakar dan Umar, Allah akan bersamakan beliau nanti di akhirat di surga bersama Abu Bakar dan Umar, karena Anas sangat mencintai Abu Bakar dan Umar. Asalnya sampai hari kiamat, bekas kecintaan itu akan ditemukan di hari kiamat. Kita tidak bisa mengimbangi iman mereka, kita tidak bisa mengimbangi amal mereka. Luar biasa para sahabat, amal mereka, iman mereka. Kita tidak mampu sedikit pun membandingkan iman mereka dan amal-amal soleh mereka. Tapi kita punya bekal apa? Ikhwan, kita punya bekal cinta kepada mereka, harapan kita agar Allah bersama dengan kita nanti di akhirat bersama mereka. Karena kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain. Orang-orang Syiah Rafidhah yang mereka membenci para sahabat, bahkan mendoakan jelek pada para sahabat, tidak tahu bagaimana murka Allah nanti di akhirat. Tidak tahu bagaimana murka Allah di akhirat ketika mereka tidak bersama orang-orang, membenci orang-orang yang diridhai oleh Allah. Bayangkan, jelas diridhai oleh Allah dibenci. Sabiqunal awwalu minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Jelas mereka diridhai oleh Allah. Tapi Syiah Rafidhah al-Khabith al-Kafir ini membenci para sahabat yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa murka Allah? Perhatikan di dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, "Wa ma yushakkiku ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nudhihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang durhaka kepada Rasul, mencuri Rasul durhaka, setelah jelas Rasul membawa petunjuk yang jelas, "Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin," dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menafsirkan orang-orang yang beriman di ayat ini yang dimaksud adalah para sahabat. Dan mereka tidak mengikuti jalannya para sahabat. Kalau begitu tafsirnya, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan, sesatkan kemana mereka sesat. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam sejelek-jeleknya tempat mereka. Syiat Rafidhah, kalau mereka tidak bertobat, akan tenggelamkan di neraka jahanam, karena mereka orang yang membenci dan mengikuti selain jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ahlus sunnah adalah orang-orang yang mencintai mereka, orang-orang yang mencintai mereka. Karena ahlus sunnah sendiri definisi ahlus sunnah apa yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah itu adalah humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man ittafaqa alaihi as-sabiquna awwalun min al-muhajirin wal ansar. Ahlus sunnah itu adalah hum mereka adalah al-mutamassikuna bi kitabillah, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berpegang teguh dengan apa yang telah sepakat dari kalangan para sahabat muhajir dan ansar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ngaku ahlus sunnah, itulah kata ahlus sunnah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Mereka orang-orang ini berpegang teguh dengan kitab Allah dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Karena kedua kitab ini ketika dipegang erat-erat, Allah menjamin tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang hasan, dihasankan dari segala jalan-jalannya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, di mana kita mengatakan, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma abadan may tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian pegang teguh kedua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitabullah, Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang selanjutnya, istihbab i'adatil kalam wal ma'idah talafa. Kitab kan. Di situ pula dari hari kemarin, dia mengatakan, diulang-ulang ya, ala unabdi hukum bi'adbar al-kabair, diulang tiga kali. Maka di situ ada faedah disukainya atau disunahkannya untuk mengulang kata-kata atau kalimat atau nasihat itu 3 kali. Benar gak ya? Dan Rasulullah sering mengulang 3 kali. Halakum tanabiun, halakum tanabiun, halakum tanabiun, ulang 3 kali. Celakalah orang-orang yang melampaui batas, celakalah orang yang melampaui batas, diulang 3 kali. Ini sering Rasulullah mengulangkan kalimat diulang, namanya taukidul lafzi. Oke, lafzi diulang 3 kali. Ini bentuk taukid, ingin menyangatkan perkara tersebut, baik dalam marah perintah ataupun larang. Ketika Rasulullah memerintahkan perkara yang penting, diulangi 3 kali. Begitu pula ketika melarang dari perkara yang bahaya, beliau katakan kita ulangi 3 kali seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dan jika di sini pula beliau mengulangi 3 kali. Ala unabi hukum bin akbaril jadair. Dia ulangi 3 kali. Maka disunahkan kita pula ketika menyampaikan nasihat atau menyampaikan apapun yang dianggap perkara yang sangat penting, disunahkan untuk mengulang 3 kali. 3 kali. Nah, kemudian yang selanjutnya, di dalam hal itu ada dalil tentang al-aqsamid dunub ila kabair wa saghair. Dalam hal tadi ada pembagian dosa, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Wa'lam anna mujanabati al-kabair takfir li saghair, kama qala Allah Ta'ala in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu ukaffir ankum sayyi'atikum. Faedah yang selanjutnya bahwa dalam hal di atas ada dalil tentang pembagian dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Sekarang bagaimana untuk menilai ini dosa kecil, ini dosa besar? Maka para ulama menjelaskan bahwa dosa besar itu kalau dilakukan di dalamnya ada ancaman-ancaman, ada apa? Tahdzib yang sangat bahaya, maka itu sudah dimasukkan dalam kategori dosa besar. Tapi kalau ada satu perbuatan, barang siapa yang berbuat demikian tidak ada ancamannya, itu maksudnya dalam dosa kecil. Misalkan suatu amalan kalau dilakukan diancam dengan neraka, maka itu jelas dosa besar. Seperti yang kata sampaikan tadi, salah satu nilai jauhul najannah, ini dosa besar karena di dalamnya ada ancaman tidak dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke neraka. Atau karena ada laknat, kalau saya berbuat demikian Allah akan melaknat, maka ini dosa besar karena itu ada ancaman laknat. Seperti perkataan Nabi, laknatullah la yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah itu dosa besar karena ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengukurnya seperti itu. Tapi kalau ada satu dosa yang tidak disertai dengan ancaman-ancaman yang berat, itu masuk dalam dosa yang kecil. Dosa yang kecil. Ini cara membedakannya, dosa kecil atau dosa besar. Kemudian kata beliau bahwa menjauhi dosa besar itulah takfir li shagair, itu otomatis akan diampuni dosa-dosa kecil. Kalau seorang muslim berusaha menjauhi dosa-dosa yang besar tadi, syirik, durhaka, minum khamr, berzina dan dosa-dosa besar semua dia tinggalkan, dia berusaha menjauhi, sudah otomatis dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah berfirman, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu ukaffir ankum sayyi'atikum. Jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar, apa yang kalian dilarang darinya, ukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini dosa kecil. Yang pertama adalah dosa besar. Jikalau kalian meninggalkan dosa besar atau berusaha menjauhi dosa besar yang kalian dilarang dengannya, maka ukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi dosa itu bisa hilang dengan apa yang kuat? Satu, dengan menjauhi dosa besar. Dosa itu bisa hilang dengan apa? Dengan istighfar. Dua, dosa itu bisa hilang dengan apa? Dengan musibah. Dengan kena musibah. Karena Rasulullah mengatakan, ma'abam la tazallu bala'u fil mu'mini wal mu'minah fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma'alai min qati'ah. Terus menerus bala, musibah, bencana menimpa orang-orang yang beriman. Mereka diuji dengan keluarganya, diuji dengan hartanya, diuji dengan apa kehormatannya, sampai si mukmin ini berjalan di muka bumi tidak menyandang satu dosa pun. Ini musibah bisa menghapuskan dosa. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Maisibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala ada wala hazan hatta syauqatu yashqa illa kafarallahu bi yamin qatayahu." Tidaklah menimpa diri orang yang beriman diuji dengan kesakitan, kelelah letihan, gundah gulana, sedih, khawatir sampai terkena duri, musibah yang paling ringan, kena duri saja enggak sakit. Tapi kata Allah, kata Nabi apa? Illa kafarallahu bi yamin qatayahu. Melainkan itu semua akan dikafarat, menghapus dari dosa dan kesalahan. Sudah tiga. Yang keempat, dosa itu bisa hilang dengan apa? Dengan amal yang saleh. Rasulullah bersabda, "As-salawatul khams, al-jum'at ila jum'at, Ramadan ila Ramadan, mukafiratun lima bainahunna, idza tunibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, puasa Jumat satu kepada Jumat yang lainnya, Ramadan satu kepada Ramadan yang lainnya, mukafiratun lima bainahunna. Semua itu menjadi kafarat dari dosa-dosa yang sama kita. Selagi dia meninggalkan dosa-dosa. Ini juga menunjukkan bahwa kebaikan itu menghilangkan dosa dan kesalahan. Dalam hal yang lain Rasul bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa halikin nasi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Iringilah kejelekan kalian dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghilangkan kejelekan kalian. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Sudah berapa? 5. Itulah. Kalau kita ingin membersihkan dari dosa, lakukan lima yang saya sebutkan tadi. Pertama, dengan banyak-banyak istighfar memohon ampun kepada Allah. Hadisnya sangat terlalu banyak dari yang saya bacakan tadi. Yang kedua, dengan berbuat kebaikan. Yang ketiga, dengan ketika karena musibah kita bersabar. Dan yang keempat adalah meninggalkan dosa-dosa yang besar. Dengan demikian Allah akan gugurkan dan rontokkan dosa-dosa kita. Dengan bersihnya dosa insyaAllah ikhwan, hati kita akan bersih, hati kita akan cinta dengan kebaikan, hati kita akan senang dengan kebaikan insyaAllah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan barakah. Semoga pula Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita orang yang bersih dari dosa, dan orang-orang yang selalu banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. Warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik.